Apakah pondok pesantren salafi yang punya ijazah dengan keumuman akan menjadikan pondok tersebut enggak sesuai lagi dengan Quran dan Sunnah? Itu tergantung. Kita itu tidak menyalahkan ijazahnya. Kita tidak mengingkari ijazahnya. Yang kita ingkari ialah kemungkaran-kemungkaran, penyimpangan-penyimpangan yang harus diterjang untuk meraih ijazah tadi. Paham misalnya? Kalau bisa mewujudkan sebuah ijazah dan dia syar'i dengan tanpa ada kemungkaran-kemungkaran, maka tidak ada masalah. Paham ya, Pak? Tapi kalau dengan harus menerjang perkara-perkara yang mungkar, menerjang prinsip-prinsip agama, dan hanya dalam rangka untuk meraih sebuah ijazah. Lah. Bukan demikian ya, Pak. Paham misalnya ya? Sehingga tergantung bagaimana prosesnya. Kalau prosesnya benar, tidak ada masalah. Tapi kalau prosesnya menyimpang, maka bisa jadi pondok tadi akan berubah menjadi pondok-pondok hizbiyin dengan sebab poin tadi. Paham misalnya ya? Jangan dibayangkan sudah salafiyin anti ijazah. Tidak. Salah alamat antum. Jawabannya benar, salafiyin anti ijazah yang dengan kemungkaran dan penyelisihan syariat. Banyak sekali yang kuliah di Jami' Islamiyah Kota Madinah. Dari kalangan para masyayikh dan para ulama, mereka punya ijazah S1, S2, S3. Assalamualaikum. Tapi ketika ditempuh dengan cara-cara yang syar'i, ada masalah. Masyayikh kita rata-rata punya ijazah. Syekh Rabi bin Hadi, doktor. Syekh Abdul Muhsin Abad, doktor. Syekh Saleh Fauzan, doktor. Mereka punya ijazah, tapi ditempuh dengan cara-cara yang syar'i, bukan dengan cara-cara yang mungkar. Yang kita ingkari yang mana? Yang dengan cara-cara mungkar harus menabrak sana, tabrak sini. Prinsip-prinsip akidah yang benar atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akidah yang benar. Barakallahu fiik. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Afan Ustaz mohon nasihatnya. Bagaimana jika seseorang akhwat dilarang oleh orang tuanya untuk taklim? Sebelumnya sudah beberapa kali ikut taklim. Tapi setelah tahu kalau kajiannya salafi, orang tuanya melarang. Padahal ketika mau pergi taklim sudah izin dulu kepada orang tuanya, tapi tetap enggak diizinkan. Bahkan orang tua malah menyuruh untuk menghadiri acara-acara yang bid'ah di kampungnya. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Tayyib ya. Di sini saya nasihatkan kepada akhwat tadi untuk istiqamah di atas manhaj yang benar. Solusinya yang pertama ialah bisa mengikuti taklim dengan streaming. Gitu ya. Dari dunia maya bisa. Sekarang medianya sangat variasi dan sangat banyak. Bisa memilih itu semua untuk taklim di rumahnya. Walaupun tidak harus pergi taklim ke tempat-tempat taklim. Caranya banyak. Yang kedua, ambil simpati orang tua kamu dengan memperbaiki akhlak yang mulia kepada orang tua. Amalkan ilmumu. Dalam bentuk hendaklah engkau berbakti kepada kedua orang tua kamu dalam perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik, bukan dalam perkara yang mungkar. Tunjukkan, kamu lebih menyayangi orang tua kamu, lebih berakhlakul karimah, lebih beradab, lebih berbakti dalam perkara-perkara yang bagus, dalam perkara-perkara yang baik, bukan perkara yang mungkar. Yang berikutnya, yang ketiga, enggak mungkin bagi engkau untuk mentaati orang tua kamu yang menyuruh kamu untuk mengikuti acara-acara yang menyimpang di kampung kamu. Maka istiqomah di atas manhaj yang benar. Istiqomah di atas tauhid yang benar. Tolak dengan cara yang halus. Dan ganti dengan bakti kamu kepada orang tua kamu tadi. Ketika orang tua kamu sudah mulai melunak hatinya, sudah mulai familiar dengan kamu, sudah mulai memaklumi kamu, sudah mulai mengerti ternyata yang kamu pelajari selama ini perkara yang baik, perkara yang mulia, semakin membuat kamu kok semakin bakti pada orang tua sudah mulai melunak, baru izin lagi untuk ta'lim. Sehingga menimba ilmu agama di zaman sekarang, ikhwan, ketika tidak memungkinkan dengan datang langsung, bisa dengan cara-cara yang lain, dengan media-media yang ada. Ah, gitu ya. Balik punya WA, punya WhatsApp, minta dari para umahat yang ikut ta'lim, kirim filenya, kirim, dengarkan di kamar. Kan bisa ya? Atau streaming live RRI Kota Kendal ada, atau sampai Indonesia juga bisa, majalah dan segala macamnya, dapat ilmu sambil lunakkan, jinakkan hati orang tua kamu. Lunakkan, jinakkan hati orang tua kamu dengan cara apa ya, Pak? Dengan cara akhlakul karimah dan berbakti kepada orang tua dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, bukan dalam perkara maksiat. Insyaallah dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua antum akan bersimpati, maka pada waktu yang nanti minta izin lagi untuk ta'lim. Barakallahu fikum. Allah taala alam bissawab. Tarbiyah anak, tapi pertanyaannya masalah mencari madu. Yang ada itu dijadikan madu gitu loh. Yang ada itu dimaniskan dulu, diperbaiki dulu kan gitu ya. Anak khawatir dari keterangan tadi itu, waduh Ustaz, istri saya ini anu Ustaz, bibitnya kurang unggul Ustaz. Saya terpaksa ya, mau tidak mau ya harus cari bibit yang baru. Ustaz. Caranya gimana supaya yang pertama ini mau dimadu? Ustaz. Ya nggak ada masalah sih, bab cari madu. Cuman diusahakan yang pertama tuh diperbaiki terlebih dahulu. Ketika sudah baik semuanya, insya Allah nanti akan mudah mencari madu dengan bantuan istri kamu yang sudah menjadi madu. Makmum masbuk harus mencari sufrah atau tidak? Tidak. Langsung masuk. Langsung masuk. Tidak ada asar salaf yang berbeda demikian. Langsung masuk. Begitu nanti anda meneruskan sholatnya, sufrah kamu yang di depannya kamu. Ketika dia pergi, lihat. Ketika yang di depan kamu tadi, sufrah terdekat dengan kamu tadi tidak terlalu jauh. Satu langkah, dua langkah. Kamu maju. Selangkah, dua langkah. Tapi ketika jauh dengan sufrahnya, antum di tempat. Tidak usah kemana-mana. Ketika ada yang melewati kamu, sejarak tangannya kamu ini, kamu halau. Ada yang setelahnya, kamu biarkan. Paham insyaAllah ya? Jadi justru tidak ada contoh salafnya. Ya. Masbuk tahu-tahu mencari sutra. Paham insyaAllah gambarannya ya? Ini sop pertama sudah. Sop yang kedua belum penuh. Datang ya masbuk. Sebelum masuk dia nyari sesuatu. Sutra. Dapat tas taruh di depannya dia. Bayangan dia begitu selesai salam imamnya, bubar semua, ada sutronya kan gitu. Justru malah nggak ada salamnya. Langsung masuk ke shof dengan tanpa jadi sutro. Nanti solusinya seperti yang saya terangkan di atas. Begitu antum menyempurnakan sholat, nanti orang di depan antum sebagai sutronya. Ketika dia pergi, antum bisa maju 1-2 langkah. Tapi kalau misalkan terlalu jauh dari sutronya, antum diam di tempat. Allah Ta'ala alam bisawab. Imam yang qunut subuh, kita angkat tangan atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ngikuti imam atau tidak? Ada yang mengatakan ngikuti imam, ada yang mengatakan tidak. Khilaf masyhur di kalangan para ulama. Una, antum ambil yang antum katakan rajih, antum amalkan, toleransi barakallahu fikum. Khilafnya khilaf yang masyhur. Bukan kita yang qunut, tapi ngikuti imam yang qunut, diikuti atau tidak? Ada yang mengatakan diikuti, ada yang mengatakan enggak diikuti. Khilafun masyhur. Ada sebagian teman kita yang tahu-tahu angkat tangan mengikuti, jangan dimarahi. Langkah itu pendapatnya sebagian ulama. Ada yang kemudian diam saja mengikuti, ya jangan dimarahi. Itu pendapatnya masing-masing, barakallahu fiikum. Paham insyaAllah ya. Di kalangan para ulama dulu sampai sekarang ada khilaf. Hatta di kalangan para ustaz juga ada khilaf. Sehingga perkara yang ma'ruf, masyhur. Sehingga antum ambil yang paling antum yakini mantap, amalkan dan toleransi dengan pendapat yang lain. Barakallahu fiikum. Kapan atau di usia berapa anak boleh diinapkan di pondokan? Usia mandiri. Kalau kita sudah mandiri, sudah bisa semua sendiri, sudah mulai dewasa, antum pondokan. Di atas 10 tahun ya, Pak. Di atas 10 tahun. Barakallahu fikum. Ketika dia di usia 10 tahun ke atas ke masih belum mandiri, jangan dulu. Antum tempa di rumah kamu sendiri. Dilatih sampai dia betul-betul mandiri, antum lepas. Barakallahu fikum. Di usia mandiri. Masya Allah. Semuanya pertanyaan masalah halal bil halal. Di sini ada dua gambaran. Yang pertama, datang ke tetangga-tetangga untuk salam-salaman, untuk minta maaf ketika Idul Fitri. Gambaran yang kedua, acara tertentu, sebuah acara yang diadakan untuk acara halal bihalal. Kan begitu. Hah? Itu berbeda ya, Pak. Kalau ketika Idul Fitri, barakallahu fikum, antum memberikan keleluasaan kepada keluarga, kepada anak, untuk mengerjakan perkara-perkara yang mubah di hari kemenangan atau di hari fitri, antum kasih hadiah mereka, entah baju baru atau uang atau apa yang antum mampu, yang membahagiakan mereka, enggak ada masalah. La ba'sa bidzalik. Fatwanya para ulama mengatakan enggak ada masalah. Itu menyenangkan hati keluarga. Ingat, dalam perkara-perkara yang mubah, bukan perkara maksiat, bukan perkara yang mungkar, dan sebatas kemampuan kamu, para ulama. Ketika di hari fitri tadi, barakallahu fikum, memang kesempatan untuk berjumpa dengan sanak famili hanya hari itu. Atau jarang bisa ketemu kecuali hari itu. Kamu punya famili jauh. Baru datang, baru kelihatan ketika fitri. Atau niatkan untuk silaturahim, menyambung kekerabatan, kefamilian. Tidak ada masalah. Niatnya kamu untuk itu. Dan dengan tanpa mengerjakan perkara yang melanggar agama. Ketika salam-salaman, laki-laki dengan laki-laki atau laki-laki dengan perempuan mahramnya. Paham insyaAllah ya? Bukan dengan yang bukan mahramnya. Barakallahu fikum. Sebatas ini semuanya labas. Tidak ada masalah, barakallahu fikum, dengan niatan-niatan tadi. Barakallahu fikum. Adapun kalau kemudian dengan perkara-perkara melanggar syar'i, ya, ditatangi semua tangi, salami kabe, kak lanang, kak wedok, salaman kabe, yang mahram, yang bukan mahram, ada mungkar. Ada ikhtilat lagi perempuan di sebuah tempat, campur baur semuanya. Ada mungkar, ada la yajuz. Barakallahu fikum. Atau meyakini adanya sunnah. Harus dan sunnah ini. Mengadakan sebuah acara, ketemu semua keluarga ini. Bani Khurtum, wala bani Markum, wala bani Sam'an, wala bani Jam'an, wala bani Dumsan atau apa gitu ya. Barakallahu fikum. Harus ini. Tidak harus. Yang semacam ini tidak ada dalam bimbingan salaf barakallahu fikum. Tidak ada ya kan. Terkait dengan antum mengenal nasab, dianjurkan. Silaturahim dianjurkan untuk keluarga barakallahu fikum. Tapi mengharuskan, harus ketika Idul Fitri, suasana Syawal, harus kumpul semuanya, harus datang semuanya. Yang tidak datang dianggap ini famili yang tidak beres dan segala macamnya. Tidak ada sebenarnya. Ya. Apalagi dengan acara-acara yang banyak kemungkarannya, berfoto-foto ria, salaman yang bukan dengan mahramnya, ikhtilat lagi perempuan. Ini semuanya tindakan-tindakan yang haram dengan poin-poin tadi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Tadi paham insyaAllah ya? Sehingga ketika selesai salat id, antum jangan sembunyi di kamar. Sembunyi. Wah, singgitan wais. Ada yang tok-tok-tok-tok. Wah, biasa saja, santai aja. Antum buka pintu, hari-hari bahagia, antum ketemu dengan orang, mengucapkan takbir Allahu minna wa minkum. Barakallahu fikum. Anak-anak dikasih keleluasaan sementara. Dalam perkara-perkara yang enggak ada masalah. Orang datang martabu ke rumahnya antum, ahlan wa sahla wa marhaba, laki sendiri, perempuan sendiri, enggak ada masalah. Niatnya kamu enggak lebih daripada itu. Paham insyaallah ya? Diundang halal bihalal. Ya, lihat bagaimana undangannya. Secara, wah, full maksiat. Mohon maaf kalau saya datang. Selesai. Kan gitu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Ya, sini, apa lagi, ya? Nah, ini bagaimana caranya istri kita mau dimadu. Masya Allah. Yang ditanya juga belum punya madu. Jadi gimana cara jawabnya ya Pak? Saya juga ingin bertanya sama yang sudah punya madu. Gimana caranya supaya bisa punya madu? Jadi wallahu a'lam bishawab. Yang ditanya enggak lebih mengerti daripada yang bertanya, kan gitu ya. Sama-sama belum punya pengalaman. Nah, teori sudah banyak ya. Nah, yang penting adalah pengalaman. Kalau saya sudah punya madu, sukses dengan madunya, semua jadi madu, manis, tidak ada trouble dan segala macamnya, rumah tangganya harmonis, tak kasih tahu nanti insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Yang lain. Apa-apa? Yang lainnya. Ini sudah jam 11 ya, Pak. 2 jam ini biar ya. Sedang ngos-ngosan ya, Pak. Bapak, ada lagi yang lain mau tanyakan? Jangan malu-malu. Gimana, Pak? Mau apa? Iya, pertanyaannya penuh penghayatan. Dikarenakan memang kondisi yang real dan nyata dalam keseharian. Gitu, Pak. Masyaallah. Mudah-mudahan anak-anaknya soleh dan solehah. Nama ya, Pak. Seperti yang disebutkan tadi, ya, Pak, tidak ada kata terlambat di dalam tarbiyah. Baik tarbiyah untuk diri kita pribadi atau tarbiyah untuk anak-anak kita. Yang kedua, tarbiyah itu sesuai dengan batas kemampuan. Tarbiyah itu sesuai dengan batas kemampuan kita. Ketika kita sudah mengerahkan semua kemampuan kita, hasilnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memberikan taufik, hidayah kepada anak kita, kepada cucu kita. Yang berikutnya, yang terpenting adalah cara kita di dalam mentarbiyah. Itu harus benar. Harus tepat. Itu yang paling penting. Di sini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, ketika memberikan masukan-masukan kepada anak-anak, itu memang harus dengan cara yang pas. Dengan cara yang tepat. Tidak bisa dengan cara langsung, dengan cara vulgar, dengan cara kasar. Tidak bisa langsung. Walaupun bapak sebagai kakeknya, cucu sebagai anak, sebagai bapaknya anak-anak. Bapak harus paham terlebih dahulu, mereka dalam posisi di bawah standar. Pemahamannya enggak sebagaimana bapak sekarang ini. Nah gitu ya. Mereka sudah terlanjur dulu. Ya belum dapat tarbiyah yang benar. Dianggap biasa perkara-perkara yang mungkar tadi, ilmiahnya juga enggak seberapa, lebih banyak dikuasai oleh kejahilan, ketidaktahuan dan segala macamnya, fokusnya dunia dan segala macamnya. sehingga standar untuk mengurusi mereka harus turunkan lagi, menyesuaikan standarnya mereka masing-masing. Cara yang paling bagus adalah cara-cara lunak dengan cara-cara santun. Ditunjukkan kesantunan seorang kakek, tapi disertai dengan keteguhan, ketabahan, ketegasan. Jadi lebih banyak memberikan masukan-masukan ilmiah, ilmunya, daripada langsung mencegah kemungkaran-kemungkaran yang ada. Jadi misal terkait dengan bab misalkan game tadi, langsung cok semua game bawa sih, gak boleh semuanya bandingin kabeh baik. Sudah gitu aja, gak ada keterangan, gak ada penjelasan. Orang tuanya punya kemampuan, gampang diberikan yang baru. Selalu ngomong jangan ditujukan kakek. Cara yang tepat adalah memberikan wejangan-wejangan kepada cucu, kepada anak. Nah, gitu, Pak. Jadi mungkin kita belum bisa langsung mengingkari kemungkaran tadi, tapi dikasih pejangan dulu. Nah, lagi main-main sama cucunya. Ini cucu. Nah, cucunya pangku digandeng ini, insyaallah. Dalam waktu itu dengan merasakan kasih sayang dari sang kakek tadi itu, dikasih masukan telinganya tadi, Pak. Paham enggak? Dikasih ilmunya. Anaknya kakek insyaallah nanti jadi yang saleh ya dan salihah. Soleh itu yang rajin sholatnya, yang rajin ininya, dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa menyentuh kakek ke cucu, dengan cara pelan, pelan di telinganya, seng, sereng, sereng masuklah, di support setelah itu. Waktunya azan, ayo cucu-cucu persiapan, jamaah sama kakek, masjid, itu udah langsung praktek, mereka disiapkan, wudhu, kasih pakai ini bagus, udah kasih minyak wangi, ayo sama kakek. Ke masjid. Insya Allah gak bakal dilarang sama orang tuanya. Le, anakmu tak boleh ya. Nanti Pak, masjid, di masjid. Oh, langsung itu. Itu namanya masukan dakwah yang bagus. Itu dengan cara hikmah, dengan cara santun. Nanti dikasih masukan lagi. Cuk, kalau mainan yang berfaedah, yang bermanfaat ya. Jadi mainan-mainan yang ada manfaatnya untuk kamu. Jangan suka mainan-mainan yang membahayakan diri kamu. Langsung kasih contoh. Jangan gitu aja, langsung kasih praktek. Ini Jo, mainan Jo. Nah, banyak yang kasih mainan. Berhitung kek. Atau apa namanya, tebak kata kek atau apa yang sifatnya mubah. Harus kita harus punya inovasi ya, Ivan. Kakeknya nulis apa, gitu, sebuah kertas. Nama desa di kota Kendal, nama kota di Jawa Tengah, nama provinsi di Indonesia. Apa? Itu karena maklumat yang mubah, tapi menyenangkan. Cucu, ambil satu, ambil. Buka cucu. Set. Nama desa di kota Kendal. Nah, sekarang sebutkan cucu. Tiga nama desa di kota Kendal. Ini desa apa ini? Desa ini. Pinter. Jadi yang lain, desa ini. Semangat dia. Dikasih maklumat terkait dengan masalah desa. Nah, sekarang diganti perkara sebanyak agama. Rukun Islam. Rukun iman. Siapa nama nabimu? Apa nama kitab sucimu? Ayo. Apa nama kitab sucimu? Ayo namanya apa? Al-Quran. Pinter. Itu dengan langsung masuk. Masuk, pelan-pelan dengan tahapan. Tidak mungkin langsung mentah-mentah jadi kakek semuanya harus steril dan sekejap. Wah, mimpi kek. Masalahnya yang dihadapi ini awam, anak-anak yang masih belum mengerti ilmu agama kek. Dia harus pelan-pelan. Tapi menancapkan pengaruh pada. Nah, begitu nanti lagi santai sama anak-anak, bapaknya juga di sana. Saya sebagai orang tua ya sangat senang sekali kalau anak-anak saya dan cucu saya punya perhatian pada agama. Kamu yang sudah mapan dunia kamu, jangan melupakan agama. Saya pesan sama kalian semua ya, perhatikan agama. Salatnya kamu terus jaga. Kalau punya kelebihan harta, infaknya kamu. Dikasih masukan yang pelan, tapi pasti. Dicari suasana yang sedang santai, jangan suasana yang lagi tegang. Santai, ngobrol begitu. Set, set, set. petuah dari orang tua. Jadi ada langkah dan cara-cara yang tepat. Masuk dengan cara yang tidak mereka sadari. Tapi terus aktif. Barakallahu fikum. Begitu nanti bapaknya. Leh, diajari apa oleh karena mbahmu leh? Mainan bi, apa mainan ya? Mainan ya? Mainan apa? Tebak-tebakan kata ya? Apa contoh nih? Tak buka ya? Rukun Islam. Ayo ya, ada berapa rukun Islam? Bingung bapak ini. Oh, biru ini. Loh, gak ngerti ya? Mana berbalik? Ada lima ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Mbak itu komburi. Pinter cu. Gitu. Bapak isin diri. Waduh. Nah itu deh. Masuk rukun Islam gak ngerti deh. Kalau ada duit sampai anak. Nah, tapi jangan bahasa yang singkat tapi nyes. Gitu ya. Itulah kenapa saya sebagai orang tua dan kakek mengharapkan kamu semua mengerti ilmu agama. Akan terus untuk anak kamu dan keluarga kamu. Nah, itu masuk dikit-dikit. Langsung TV singkir kan tuku mana beli lagi yang punya kemampuan gitu ya game hancur kan ya dibikin lagi gitu. Intinya pak ada omongan dulu, ada masukan, ada ilmu yang disampaikan kepada mereka, baru kemudian ada kata-kata cucu ini berbahaya, jangan yang itu, yang ini saja. Ketika mengatakan yang ini aja langsung contohi, jangan semata-mata teori, langsung contohi yang ini, langsung dicontohi begini. Semoga berhasil dan semoga diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk segenap keluarga yang ada. Nah, di usia yang tua semakin bahagia dengan anak-anak yang semakin berbakti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Afan Ustaz, apakah orang tua juga akan mendapatkan faedah dari anaknya yang soleh? Padahal ia tidak berperan dalam pendidikan anak tersebut. Dapat. Itu anaknya kamu. Al-aulad min kasbil ab. Yang namanya anak itu usahanya bapak. Semata-mata kamu lahir dari dia. Itu usahanya bapaknya kamu. Itu peran dia dalam dirinya kamu. Barakallahu fikum. Artinya, kamu belajar ilmu dari ustadznya kamu, bukan dari bapaknya kamu. Kami gitu ya. Bapak kamu gak mengajari kamu ilmu, dia orang awam. Tapi dari ustadznya kamu tahu, kamu dapat ilmu tadi. Dapat orang tua kamu tadi. Selama orang tua kamu tadi mendukung, menyupport, merestu dan meridhai. Barakallahu fikum. Tapi kalau orang tua kamu tadi melawan, wafah kamu memusuh dan segala macamnya, ya dapat dosanya. Memusuhi kebenaran. Tapi sama dia pasif, dia gak memerangi, gak memusuhi, dia merestui. Itu sebagai usahanya orang tua dengan adanya kamu semata. Barakallahu fikum. Sehingga anak yang soleh akan mendoakan orang tua tadi. Barakallahu fikum dengan cara yang baik. Apa hikmah dari kisah para nabi yang keluarganya ada yang kafir? Mungkin istrinya atau anaknya atau bapaknya. Hikmah yang pertama ialah at-taufiq wal hidayah biadillah. Itu menunjukkan taufik dan hidayah murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Nabi tidak bisa memberi taufik dan hidayah kepada yang kamu cintai, Abu Thalib pamannya sendiri. Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada yang dikehendaki. Yang pertama. Yang kedua, dalam bab tarbiyah, barakallahu fikum, kita hanya dituntut usaha maksimal. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kamu. Kerahkan semua kemampuan kamu selebihnya. Serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang terpenting adalah para anbiya wal mursalin, walaupun sebagai seorang nabi, seorang rasul, tidak punya kemampuan sedikit pun untuk memberikan taufik dan hidayah kepada orang yang dia cintai. Sehingga ya kan, kita enggak berputus asa mendapati tarbiyah kita ditolak atau upaya kita enggak berhasil, kita enggak depresi, kita enggak stres, kita enggak merasa bersalah selama usaha kita maksimal. dikarenakan semua tadi barakallahu fikum dengan taufiknya Allah azza wajalla, dan sudah banyak contoh-contoh di kalangan para ulama bahkan para anbiya wal mursalin yang dalam bab ini tidak ada hasil yang diharapkan dikarenakan belum diizinkan oleh Allah azza wajalla. Barakallahu fikum. Intinya banyak ibrah dalamnya ya ikhwan. Banyak ibrah di dalamnya. Apa hukumnya bertegur sapa dengan akhwat yang kita kenal ketika ketemu di jalan? Ngapain? Kamu bukan mahramnya kamu tegur sapa. Ini fitnah ya, Pak. Lah ya, Jus. Ini fitnah. Bid'ah ya, Pak. Bahkan dikatakan oleh para fuqaha kita tidak disampaikan salam. Dikarenakan fitnah tadi ketika dia seorang akhwat yang masih muda, kamu masih muda ketemu di sebuah jalan, kamu menyampaikan salam kepada dia jawab salamnya, muncul fitnah adalah yajus. Kalau yang tua sepuh-sepuh tidak ada masalah. Barakallahu. Sehingga jangan tegur sapa. Bagaimana cara menundukkan mata? Ya nunduk oh, kayak gini. Gimana? Nunduk masuk kayak gini. Tundukkan mata sudah. Antum enggak melihat dia. Barakallahu. Gitu ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Terkait dengan hubungan laki dan perempuan yang bukan mahramnya, betul-betul harus dijaga secara fitnahnya. Diizinkan hanya untuk hajat saja, kepentingan yang mendesak dan aman dari fitnah. Barakallah. Terakhir ya. Ya, terakhir. Bagaimana mensikapi suami yang belum mau taklim, tapi dia membenarkan manhaj salafi. Dia juga sholat lima waktu. Sholat lima waktu. Lima waktunya rutin. Dia juga sholat Jumatan, tapi belum bisa meninggalkan acara-acara yang di lingkungan dia ini. Masya Allah. Dengan cara yang sama ya, Pak. Sebagai seorang istri, kamu semakin ambil hatinya dengan cara kamu sebagai istri yang solihah. Terima dakwah bilhal. Tunjukkan kamu sebagai istri seorang ukhtun salafiyah, seorang ummun salafiyah, ummahat-ummahat salafiyah yang betul-betul berbakti kepada suaminya dalam perkara yang syar'i, dalam perkara-perkara yang mubah, bukan dalam perkara maksiat. Insyaallah semakin luntur, semakin luluh jiwanya ketika antum tunjukkan ini loh profil seorang ibu yang di atas pemahaman salaf. Istri dengan pemahaman salaf, semakin cinta suaminya, perhatian sama suaminya, masya Allah sama suaminya. Terus pelan-pelan dikasih penjelasan terkait dengan indahnya pemahaman salaf, ajaran salaf dalam kera akidah, dalam kera ibadah, dalam kera akhlak, dalam kera muamalah. Pelan-pelan, ada proses, dikuatkan hatinya untuk secara pelan-pelan untuk bergeser, meninggalkan penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam selama ini. Dan saya nasihatkan, jangan langsung. Jangan suka terlibat di dalam perdebatan kepada dengan sang suami dalam poin-poin penyimpangan dia terlebih dahulu. Nanti, ambil hatinya dulu. Ambil simpatinya dulu. Tunjukkan dulu bagaimana akhlaknya salafiyah. Muamalahnya salafiyah. Adabnya salafiyah. Rumah tangganya salafiyah. Ibadahnya salafiyah. Akidahnya salafiyah. Ketika terpampang di pelupuk matanya, indah, bagus, menyenangkan. Insya Allah dengan sendirinya akan pelan-pelan akan mampu untuk itu. Ada tahapan, ada cara yang baik untuk itu barakallahu fikum. Sehingga jangan terasa kerusu, jangan terburu-buru. Yang sering kita dapati barakallahu fikum kondisi yang saya sebutkan tadi. Jadi begitu dia ngaji, taklim, punya semangat yang tinggi, ghirah yang sangat tinggi itu, wah semangat untuk merubah itu, wah luar biasa. Tapi dengan cara yang kurang tepat, ini akan merusak dan menutup celah kesempatan. Nah, kalau dengan cara yang langsung, udah, mas, tinggalkan itu mas, itu perbuatan bid'ah, itu syirik, wah itu diancam dengan neraka, wah segala macam jauh. Waduh, suaminya yang tadinya simpati akhirnya ngesun-ngesun ngamuk-ngamuk. Bener jadi kiaiku. Memang kelompok menurut senangannya ngatur-ngaturkan orang. Ayo, kalau kapan kamu bukan. Plak, sudah. Plus, nutup. Atau, gak mau menunaikan hak-hak sebagai menunaikan kewajiban istri, gak menunaikan haknya suami, karena suaminya belum salah. Itu juga ada ya, Pak. Akhirnya itu. Suaminya yang jaluk, orang DKI. Moh. Nah, terus? Jadi salah fisik. Ini juga demikian. Itu tidak kalian salah ya, Pak. Yang keliru ya, Pak. Mangan deh. Jadi suap ditatakan makanannya. Jumbo dewe. Masak-masak dewe. Umbah-umbahan dewe. Ini gak jadi salah sih orang gelem. Nah, itu cara-cara yang keliru. Dengan cara semacam ini justru membuat dia pandangannya malah anti dengan pemahaman akhlak yang ada. Jangan demikian. Dengan cara yang bagus tunjukkan akhlak yang mulia, adab yang mulia, semua yang mulia, ambil simpati hatinya, insya Allah kita akan dengan mudah menuntun dia dengan perlahan dan bertahap kepada pemahaman salafun saleh rahimahullah. Juga sebaliknya, ketika laki-lakinya sudah mengerti salaf, istrinya belum. Juga demikian, ada tahapan-tahapannya. Jangan terburu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bisa saya sampaikan. Sudah hampir jam 12:30, kita istirahat ya. Cukup insyaallah ya. Yang penting diamalkan. Yang penting diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Usaha maksimal dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita semuanya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, mendapatkan taufik hidayah dari Allah Azza wa Jalla di atas sunnah, di atas bimbingan nubuwah. Amin.